بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحكم الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وعماتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-97. Bab hal yu'inu abdahu. Bab apakah seorang budak hendaknya dibantu. Pada hadis yang pertama dalam bab ini, hadisnya dhaif, lemah. Karena padanya ada Salam ibnu Amr. Dan hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun masih pada bab yang sama. Dalam riwayat lain terkait bab apakah seorang budak, seorang pembantu tetap mendapatkan bantuan, berhak mendapatkan bantuan. Pada hadis yang lain, hadisnya sahih mauqu. Barakallahu. Mauquf itu hanya sampai sahabat, dari ucapan sahabat. Namun dalam riwayat lain hadis ini mahfuz. Yakni hadis berkata Al-Imam Al-Albani, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman qala, dia berkata, haddatsani ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku ibnu Wahab Sulaiman, Yahya bin Sulaiman adalah Yahya bin Sulaiman bin Yahya bin Sa'id al-Ju'fi. Ibnu Wahab ini yang menceritakan hadis kepada Yahya bin Sulaiman, ibnu Wahab adalah Barakabikum. Dia gurunya Yahya bin Sulaiman. Seorang perawi yang jujur. Fiqah. Ibnu Wahab menyatakan, qala akhbarana Amr, telah menceritakan kepada kami, mengkhabarkan kepada kami Amr. Amr di sini adalah Ibnu Harith. Ibnu Ya'qub. Beliau fiqah. Terpercaya. An Abi Yunus. Dari Abu Yunus. Abu Yunus Salim Ibnu Jubair. Abu Yunus bernama Salim Ibnu Jubair. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, a'inu al-amila min amali. Bantulah, tolonglah seorang pekerja dari pekerjaannya. Fa inna amilallahi la yakhlibu. Karena sesungguhnya pekerja Allah, maka dia tidak akan merugi. Hadis ini derajatnya sahih mauquf. Mauquf dikarenakan ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun dalam jalur Ahmad bin Thariq, dari Abu Yunus, bahwasannya hadis ini marfu sampai kepada Nabi. Namun yang rojil yang benar adalah hadis ini ucapannya Abu Hurairah. Berarti sahih marfu. Sahih karena memang perawi-perawinya terpercaya. Mauqu dikarenakan ini hanya sampai ucapan Abu Hurairah. Ikhwani wa rahimakumullah. Kandungan hadis ini bahwasanya barakallahu hendaknya membantu orang yang beramal. Membantu orang yang bekerja. Karena orang yang bekerja itu berhubung, dia dianggap sebagai pekerjanya Allah Subhanahu wa taala li ada yang hakki. Faradallahu alaihi, dikarenakan dia menunaikan hak yang merupakan kewajiban. Yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan, Allah bebankan padanya. Jadi nama lain dari pekerja atau nama lain dari budak pembantu yang dia bekerja adalah amilullah. Orang yang beramal bekerja untuk Allah. Kenapa demikian? Karena dia menunaikan hak yang Allah wajibkan, yang Allah bebankan padanya. Hak apa itu? Yakni hak menunaikan kewajiban dia kepada tuannya, berupa tugas yang diberikan kepadanya, baik untuk menjaga hartanya, menjaga barangnya, menjaga rumahnya, atau melakukan tugas-tugas yang lain. Barakallahu. Kemudian orang yang bekerja menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, baik dia pembantu atau karyawan, atau dia pelayan atau budak, maka dia layak hidup, tidak akan merugi. Dia tidak akan merugi. Barakallahu. Kemudian faedah yang bisa diambil pada hadis ini. Yang pertama, anjuran untuk membentangkan bantuan, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang bekerja demi menunaikan hak-hak yang Allah wajibkan padanya. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Sa'id Rasulullah rahimahullah, beliau menyatakan, Al-Hattu ala maddi yadil awun wal musa'adah ilallalina ya'maluna li'ada'in tulqin faradallahu ta'ala alaihim ada'ah. Faedah yang bisa diambil pada hari ini, anjuran untuk memberikan bantuan, membentangkan tangannya untuk membantu, membantu orang-orang yang bekerja untuk menunaikan hak-hak yang Allah wajibkan kepada mereka. Orang-orang yang bukan budak, orang merdeka, dia punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang budak, maka dia punya hak kepada Allah dan juga kepada tuannya, sesuai dengan kadar tugasnya. Ketika ada seorang pembantu atau seorang budak, pelayan, dia menunaikan haknya untuk tuannya, berarti dia menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban ya kepada budak atau pembantu atau kepada pelayan berkumpul, kewajiban dia adalah mengkhidmat, melayani tuannya atau majikannya. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, yang kedua, keutamaan bagi orang yang membantu budak atau pelayan, maka dia akan dianggap sebagai amilullah, pekerja Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Abdullah bin Amr menyatakan, Inna rajul iza amila ma'a ummalihi fi darihi aw qala fi malihi kana amilan min ummalillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Amr terkait keutamaan orang yang membantu budaknya, membantu pembantunya, membantu pelayannya dalam menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh majikan atau tuannya. Orang yang membantu seorang budak, pelayan, pembantu, sesungguhnya orang apabila dia bekerja bersama membantu-membantunya, budak-budaknya, pelayan-pelayannya, karyawan-karyawannya di rumahnya atau terkait pengurusan hartanya, maka dia juga dianggap sebagai amil. Ya, sebagai amil, orang yang bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang ketiga, orang yang bekerja untuk Allah, yakni pembantu, budak, pelayan yang dia menunaikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh majikannya, oleh tuannya, itu disebut amil. Demikian pula orang yang membantu amil juga disebut amil, amilullah. Maka dia tidak merugi. Tidak merugi dari sisi karena dia menunaikan hak yang Allah wajibkan padanya. Barakallahu. Kemudian bab yang berikutnya, bab la yukallaful abdu minal amal ma la yutiq. Artinya bab seorang budak tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak dimampu. Bab ke-97, 98. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub, qala, beliau berkata, haddatsani ibnu Ajlan, telah menceritakan kepadaku ibnu Ajlan, an Bukair ibni Abdullah, dari Bukair bin Abdullah, an Ajlan, dari Ajlan, Ajlan ini nama orang, seorang tabi'in, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau berkata, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wala yukallafu minal amal ma la yutiqu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak berhak mendapatkan makanannya dan pakaiannya yakni berhak mendapatkan makanan pakaian dari tuannya. Barakallahu. Wala yuqallahu min al-amal ma la yutiq. Dan budak tersebut tidak boleh dibebani dengan pekerjaan, dengan amalan, dengan tugas yang tidak dimampuinya. Barakallahu. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan hak yang didapatkan oleh seorang budak. Hak yang didapatkan oleh seorang budak. Apa itu haknya? Haknya adalah dia mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, dengan apa yang dimakan dan dipakai oleh tuannya atau majikannya. Ini hukumnya tidak wajib, namun sangat ditekankan. Tidak wajib, harus sama. Tetapi tetap berhak mendapatkan pakaian. Misalkan pakaiannya sudah mulai usang, robek-robek. Karena tidak mungkin dia itu beli sendiri. Karena budak. Jiwanya dan hartanya itu milik tuannya. Misalkan budak dia itu punya uang. Maka tuannya, majikan yang ambil itu tidak mengapa, bukan mencuri. Beda budak, beda pembantu biasa, beda TKW. Budak itu berhukum, ada hukumnya tersendiri dalam Islam. Namun walaupun dia budak, bukan diperlakukan seperti hewan. Bahkan kalau diperlakukan seperti hewan atau zalim, nanti pada hari kiamat, seorang budak bisa untuk kemudian mengkisos majikan atau tuannya bagaimana pada pertemuan sebelumnya. Barakallahu. Faedah yang kedua. Seorang majikan tidak boleh memberikan tugas yang tidak dimampui oleh budaknya. Sebagaimana disebutkan, wala yukallafu min al-amal la yutiq. Dia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak dimampui. Berarti hukumnya haram apabila seorang majikan, seorang tuan memberikan pekerjaan yang tidak dimampui oleh budaknya. Hukumnya haram. Faedah yang ketiga, ada yang berikutnya. Apabila budak tersebut mendapatkan kesulitan, rasa berat pada tugasnya, maka wajib bagi tuan atau majikan membantunya. Membantunya ini bisa dengan dirinya secara langsung terjun, imma binafsihi wa imma bi ayyihi alahu man yu'inuhu 'alal amal alladhi la yastati'u ayyakuma bihi bimufradihi. Atau bisa jadi dengan mempersiapkan orang lain yang bisa membantu tugas budak atau tugas pelayan tersebut yang dia tidak mampu mengerjakan sendiri. Jadi kewajiban membantu budak pada pekerjaan yang tidak dimampui itu bisa jadi dengan langsung terjun atau menyuruh orang lain ya, untuk kemudian membantu budak atau membantu pelayannya. Pada yang berikutnya. Memberikan pekerjaan di luar kemampuan kepada seorang budak. Namun tidak membantunya. Maka tuan atau majikan tersebut berdosa. Tuan atau majikan tersebut berdosa. Tayyib ikhwani wa fadikillah rahimahullah. Jadi terkait, ya. Hak-hak seorang budak, di samping dia berhak mendapatkan makanan dan baju pakaian, dia juga berhak mendapatkan bantuan, keringanan tugas, ya, dari tuan atau majikan. Dan ini juga berlaku pada pembantu rumah tangga. Baik pembantu rumah tangga tersebut laki-laki ataupun perempuan. Maka majikan dia harus membantu apabila memberikan tugas yang tidak dimampui oleh pembantu. Atau dia wajib memberikan keringanan apabila terasa berat tugas tersebut. Barakallahu fiik. Tayyib untuk faedah berikutnya dan hadis berikutnya insyaallah kita masuk pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, fadlu wa barakatuh.